ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa tahrusun. Kata Allah, berkatalah orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu akan berkata, seandainya Allah menghendaki, kami tidak akan musyrik. Demikian juga bapak-bapak, kakek-kakek, nenek moyang kami. Dan kami tidak akan mengharamkan sesuatu pun. Jadi ucapan mereka ini mengisyaratkan perbuatan syirik kami, perbuatan syirik orang-orang tua kami, itu karena kehendak Allah, karena takdir Allah. Demikianlah orang-orang yang sebelum mereka pun berdusta sampai ketika mereka merasakan azab kami. Katakan oleh Muhammad, apakah kalian memiliki ilmu yang bisa keluarkan ungkapkan, yang bisa kalian ungkapkan kepada kami? Kalian ini tidak mengikuti apapun kecuali mengikuti dzon, mengikuti prasangka, dan kalian ini tiada lain kecuali berdusta. Ini ayat yang menjelaskan orang musyrik terdahulu, mereka berhujjah dengan takdir atas syiriknya mereka. Dan oleh Allah SWT dibantah. Setelah menukil hal ini, berkata para ulama. Di antara Syekh Al-Utsaimin, beliau menyatakan, laukana lahum qadar ma adzaqahumullahu ba'sah. Seandainya mereka dianggap benar dengan hujjah, dengan takdir ketika melakukan syirik, tidak mungkin oleh Allah diazab. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah batil, makanya diazab. Kedua, firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 165. Allah berfirman, rusulan mubasyirina wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Itulah para rasul yang diutus, yang memberi kabar gembira dan memberikan peringatan setelah diutusnya para rasul tersebut, dan Allah gagah dan maha hakim. Jadi diutusnya para rasul, utusan Allah Azza wa Jalla, mengakibatkan enggak ada lagi alasan untuk dosa, untuk bermaksiat, termasuk alasan dengan takdir. Sehingga berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, walau kana al-qadaru hujjatan lil mukhalifina lam tantafi bi irsali rusul, li'anna al mukhalifina ba'da irsalihim waqi'ah bi qadarillahi ta'ala. Seandainya takdir menjadi hujjah, menjadi alasan bagi orang-orang yang menyimpang, maka untuk apa diutusnya para nabi, para rasul? Karena orang-orang yang menyimpang tersebut, setelah para nabi, para rasul diutus, itu memang terjadi karena takdir Allah Azza wa Jalla. Ketiga, dalam hadis sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, tapi hadis ini lafadznya punya Imam Bukhari. Maknanya lafadz yang kita akan ungkapkan sekarang ini riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim sedikit berbeda lafadznya, tapi maknanya sama. Dari Abu Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minan nar aw minal jannah." Coba lihat, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali sudah dicatat ditetapkan baginya tempat duduknya di surga atau di neraka. Semua kita ini sudah ada catatannya loh. Apakah kita ini akan ke surga atau ke neraka? Saya sudah dicatatkan. Apakah saya ini nanti di surga atau di neraka? Sudah ada catatannya. Cuma kita belum tahu. Ke surga ataukah ke neraka? Inginnya sih ke surga. Amin. Na'udzubillah kalau harus ke neraka. Amin, amin. Nah, faqala rajulun minal qaum, maka ada seseorang yang bertanya, ala natakila ya Rasulullah, kalau begitu sudah kita bersandar saja kepada pernyataan atau keyakinan itu ya Rasulullah. Bersandar saja sudah kepada takdir. Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Faqala la. I'malu fakullun muyassarun. Dalam riwayat lain, fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Enggak boleh kita apatis, pesimis. Enggak berbuat apa-apa, enggak boleh. Beramallah kamu. Disuruh beramal. Berusaha, berikhtiar, berjuang. Karena masing-masing kamu akan dimudahkan kepada takdirnya masing-masing. Lalu membaca ayat yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang suka memberi, tidak pelit, suka infak, sudah suka sedekah. Ini menunjukkan infak dan sedekah itu termasuk salah satu jalan yang memudahkan kita melakukan amal soleh yang menuju ke surga. Fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang suka memberi dan dia bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan al husna. Al husna ini la ilaha illallah. Fasanu yassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan. Kami akan tunjukkan jalan-jalan yang mudah kepada dia. Kami akan mudahkan dia untuk beriman, beramal soleh, melakukan amalan-amalan ahli surga. Gitulah. Makanya kalau ada suruhan infak, sedekah, membangun ma'had, membangun masjid, mengikut membiayai dakwah sebagai wujud nyata tanggung jawab kita terhadap keberlangsungan dakwah ini. Lalu tergerak hati kita untuk memberi, menyumbang, mendonasikan sebagian harta kita. Itu Allah loh yang menggerakkan. Menunjukkan Allah akan permudah jalan-jalan menuju surga kepada dia. Berdasarkan ayat ini, fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Tapi sebaliknya, kalau umpah ada seruan hayu mendonasikan sebagian harta kita untuk pembangunan masjid, pembangunan ma'had atau pondok pesantren, untuk biaya dakwah, cuek, enggak tergerak. Ini ayat berikutnya, wa amman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Tuh. Adapun orang yang bakhil, yang pelit, yang mau enggak mau ngasih untuk kemaslahatan umat, untuk orang lain, wastaghna, merasa diri cukup, wah saya mah enggak perlu bantuan orang lain, perhatian orang lain ataupun pihak lain, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan al husna, fasanu yassiruhu lil usra, maka akan kami tunjukkan, akan kami mudahkan dia kepada jalan-jalan yang sulit. Jadi di dalam ayat ini yang dikutip oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kita mengetahui agar dimudahkan kepada jalan yang baik, jalan menuju surga, berbuat baik, beramal. Tapi kalau umpama beramal buruk, tidak beramal baik, nanti dipermudah menuju jalan yang sulit. dipersulit menuju jalan kebahagiaan yang hakiki. Dikutip oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan beramal dan melarang dari bersandar kepada takdir. Apalagi menjadikan takdir sebagai hujah dalam melakukan kemaksiatan. Ini alasan ketiga. Alasan keempat. Anna Allah Ta'ala amara al-'abda wa nahah wa lam yukallifhu illa ma yastati'. Sesungguhnya Allah memberi perintah kepada hamba dan memberi larangan. Dan tidak membebani manusia kecuali sesuai dengan batas kemampuan. Di luar kemampuan enggak mungkin diperintahkan. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani jiwa manapun dengan kewajiban kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi semua yang kita lakukan itu semua kewajiban kita yang harus kita lakukan pasti mampu kita lakukan. Cuma masalahnya bukan mampu tidak mampu, mau tidak mau. Mampu mah mampu. Mau enggak gitu loh. Lau kana al-'abdu mujbaran 'al-fi'li lakana mukallafan bima la yastati'ul khalasu minhu. Wa hadha batil. Seandainya seorang hamba dipaksa di dalam melakukan amalannya oleh takdir, berarti hamba itu dipaksa untuk melakukan sesuatu yang dia tidak bisa lepas dari hal itu. Dan bertolak belakang dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tentu saja ini batil. Jadi orang dianggap berdosa dalam melakukan dosa. Dianggap dosa dalam melakukan maksiat kalau dia sengaja melakukan itu secara sukarela, tanpa paksaan, dalam keadaan ingat, dalam keadaan sadar, dan tahu bahwa itu dosa. Pertama, tahu bahwa itu dosa. Kedua, ingat, sadar, enggak sedang lupa. Ketiga, secara sukarela, tanpa terpaksa. Sehingga apabila orang melakukan dosa karena enggak tahu bahwa itu dosa, tidak dosa. Orang melakukan maksiat tapi lupa, maka tidak dosa. Orang melakukan dosa tapi dipaksa, diancam, lalu terpaksa dia melakukan dosa itu, maka tidak dosa. Berdasarkan hal itulah maka berhujjah dengan takdir dalam melakukan kemaksiatan. Kenapa kamu berdosa? Sudah takdir Allah Azza wa Jalla. Kenapa kamu mau melakukan ini? Saya sudah ditakdirkan akan melakukan itu. Itu sesuatu yang batil yang tidak bisa diterima. Itu alasan yang keempat. Kelima. Anna qadarallahi ta'ala sirrun maktumun la ya'lamu bihi illa ba'da wuku'il maqdur. Wa iradatul amdi lima yaf'aluhu sabiqatun ala fi'lihi. Fatakunu iradatuhul fi'li ghaira mabniyah ala ilmin minhu biqadarillah. Wa hina idzin tantafi hujjatuhu bil qadar id la hujjata lil mar'i fi ma la ya'lamuhu. Kelima. Takdir Allah itu rahasia yang tersembunyi. Tak ada seorang pun yang tahu kecuali setelah kejadian. Setelah apa yang ditakdirkan itu terjadi baru tahu oh ini takdir Allah. Sedangkan kehendak, keinginan manusia untuk melakukan amalannya itu mendahului kejadiannya. mendahului perbuatannya. Apakah perbuatan dulu lalu berkehendak atau kehendak dulu lalu berbuat? Kehendak dulu baru berbuat. Termasuk orang yang mau melakukan kemaksiatan, apakah melakukan maksiat dulu lalu muncul keinginan? Enggak. Keinginan dulu atuh. Kehendak dulu atuh. Niat dulu dan usaha dulu. Niatnya, keinginannya, usahanya mendahului perbuatannya. Umpamanya orang mau mencungkil jendela rumah orang lain nanti malam. Kan sudah ada tuh rencana niat keinginannya dari siangnya. Mungkin dari beberapa hari sebelumnya gitu. Disurvei dulu, diamati dulu, ada ikhtiar dulu, ada usaha pendahuluan sebelum perbuatan pokoknya dilakukan. Oleh karena itu, maka iradah atau kehendak manusia untuk berbuat maksiat tidak didasarkan pada ilmu tentang takdir Allah dari diri orang itu. Orang itu tidak tahu apakah betul saya akan ditakdirkan mencuri atau tidak. Belum tahu, belum tentu. Hanasnya kata orang Sunda Maya. Itu enggak ada terjemahannya. Sudah disurvei, waktu yang tepat sudah ditentukan, biasanya si penghuni tidur jam sekian gitu ya, kondisi si sepi jam sekian, gak ada ronda, rondanya libur, dan seterusnya tuh. Nah, cara nyongkelnya nanti di sana, kalau ketahuan lari ke sana, sudah mateng gitu. Sudah ada rencana, sudah ada ikhtiar pendahuluan. Pas pada saat akan eksekusi berangkat, ternyata umpamanya ada tamu perwira polisi atau ABRI yang datang ke sana membawa pengawal. Ulu, enggak jadi. Tamu yang nginep lagi di sana. Enggak jadi perbuatnya. Dia tidak ditakdirkan jadi mencurinya. Manusia hanya berencana. Allah Azza wa Jalla yang menentukan apakah rencana itu kejadian atau tidak. Allah yang mentakdirkan apakah kejadian atau tidak. Berdasarkan hal itulah, maka karena iradah atau kehendak manusia mendahului perbuatannya, dan dia tidak tahu apakah dia ditakdirkan ataukah tidak untuk berbuat dosa dan maksiat, maka tidak boleh berhujjah dengan takdir dalam melakukan dosa dan kemaksiatan. Itu yang kelima. Keenam, hujjah keenam. أننا نرى الإنسان يحرص على ما يلائمه من أمور الدنيا حتى يدركه ولا يعدل عنه إلى ما لا يلائمه حتى يحتج على عدوله بالقدر فلماذا يعدل عما ينفعه في أمور دينه إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر أفليس الشأن الأمرين واحدا. Keenam, kita lihat manusia bersungguh-sungguh melakukan apa yang manfaat, maslahat bagi dirinya dalam urusan dunia. Ketika dia ingin kaya umpamanya, dia berencana lalu berbuat sesuai dengan rencana sampai tercapai. Dia tidak berpaling, tidak menyimpang dari rencananya kepada yang bisa menggagalkan rencananya tersebut kemudian berhujjah dengan takdir. Enggak. Atau ada ataunya nih umpamanya. Kita mau berangkat dari sini ke Jakarta, dari Bandung ke Jakarta. Kita tahu kalau umpama dari Selacau ini ya, langsung masuk tol. Ada tiga alternatif, bisa tol Seroja, bisa tol Baros, bisa tol Padalarang. Direncanakan, yang lebih cepat Seroja umpamanya. Nanti masuk tol terus, di jalan banyak, jalan keluar, gerbang-gerbang keluar banyak. Maka rencananya akan masuk tol terus sampai ke Jakarta. Keluar di Jakarta di gerbang Anu, karena tujuannya dekat dengan gerbang Anu tersebut. Gitu kan? Nah, tidak mungkin kita sudah punya rencana, umpamanya mau ke Senayan, nanti keluar dari gerbang Senayan, lalu ketika berbuat, ketika melaksanakan masuk tol, akhirnya sudah keluar aja dari Subang, terus muter ke Subang. Dari Subang terus umpamanya muter berlanjut ke Cirebon, bablas ke Solo, ke Jogja. Ditanya, kenapa kamu kesini? Ada takdir itu. Ada yang begitu? Saya sudah ditakdirkan kesini. Enggak. Dalam urusan dunia begitu. Dia enggak mungkin berpaling. Ke Jakarta, ke sana macet. Dimulai, Cikunirnya juga sudah macet. Di Pondok Gedenya, di Taman Mininya juga macet. Gitu ya. Daripada berat ke sini yang ini ajalah, mending yang lancar-lancar belok muter ke Subang. Jalan tujuannya ke Jakarta tapi belok dulu ke Subang. Lalu ditanya, kenapa kamu ke sana? Takdir atau sudah ditakdirkan ke sini? Enggak ada yang kayak begitu. Orang umpamanya besok mau ujian. Sejak seminggu sebelumnya dikumpulkan bahan-bahan yang harus dipelajari. Lalu dipelajari pas 2-3 hari menjelang ujian dia leha-leha. Dia hang out di kafe-kafe umpamanya. Dia jalan-jalan. Dia senang-senang ngumpul-ngumpul dengan kawannya. Tidak mempersiapkan sampai ujiannya tidak lulus. Ditanya, kenapa kamu tidak belajar menjelang ujian, malah hangout, kumpul-kumpul, kangkau-kangkau di kafe-kafe dengan kawan-kawanmu. Lalu menjawab, sudah takdir. Ada yang begitu? Enggak. Itu bukan takdir, tapi kamu mah ya malas saja, kamu mah lemah semangat aja, kamu mah enggak berpikir kemaslahatan dan enggak mau mengusahakan. Kan gitu yang ngomongnya dalam urusan dunia ya. Dalam urusan dunia seperti itu. Maka kenapa ketika menyimpang secara sengaja dalam urusan akhirat, dalam urusan agama, dia melakukan hal yang merusak kebahagiaan akhirat dia, lalu berhujah dengan takdir. Kenapa kamu enggak ibadah? Takdir. Kenapa kamu melanggar larangan? Takdir. Enggak. Padahal ilustrasi tadi itu sama. Contoh umpama yang lebih memperjelas. Di hadapan kita ada dua jalan. Jalan ke kiri itu sampai ke negeri yang kacau. Ada peperangan di sana, tidak teratur, tidak ada aparat penegak hukum, tidak ada keamanan, banyak perampokan, banyak pencurian, banyak perkosaan, banyak penghinaan. Pokoknya mah di sana mah tidak tenang hidup. Itu kalau jalan ke kiri. Jalan ke kanan akan sampai ke negeri yang teratur. Ke kehidupan yang tenang, damai. Aparat enggak ada di mana-mana, cuma CCTV di mana-mana ada. Polisi enggak kelihatan, tapi begitu ada kejahatan, semenit dua menit polisi langsung datang. Orang semuanya saling menghargai hak orang lain. Ramah-ramah, tertata, teratur semua infrastruktur, kondisi, situasi, nyaman, enak. kira-kira jalan mana yang akan kita tempuh? Tentu saja jalan yang ke kanan, yang aman, yang damai, yang menyenangkan. Tidak mungkin orang yang berakal mengambil jalan yang ke kiri, yang sampai ke negeri yang kacau, lalu beralasan, ini mah takdir. Kenapa kamu milih jalan itu? Saya mah sudah ditakdirkan harus ke sini. Enggak. Pasti kita akan berupaya, berkehendak, saya mah ingin ke negeri yang aman, ke tempat yang aman, dan saya berusaha ke sini. Setelah sampai di sana, kenapa kamu memilih jalan ini? Ya pasti jawaban rasionalnya adalah karena jalan ini jalan yang enak, yang aman, dan kehidupan yang tentram dan nyaman. Boleh enggak berkata karena Allah mentakdirkan saya memilih jalan ini? Boleh, lebih baik begitu. Contoh lain, kita lihat orang yang sakit oleh dokter diperintahkan untuk meminum minuman yang dia gak suka, yang pahit. Dilarang dari hal yang enak-enak tapi memadaratkan. Semuanya itu dalam rangka apa? Dalam rangka kesembuhan dan kesehatan dia. Tidak mungkin si pasien, dilanggar saja. Gak boleh makan kambing, dimakan kambing. Gak boleh makan durian, makan durian. Disuruh umpamanya untuk memakan, meminum obat yang pahit. Gak mau. Lalu sakitnya tambah parah, lalu ditegur. Kenapa kamu begitu? Takdir. Saya sudah ditakdirkan begini. Gak mungkin ada orang yang seperti itu. Nah, kalau dalam perkara dunia, orang gak pernah beralasan takdir untuk sebuah kesalahan yang disengaja, dikehendaki, direncanakan, dan diikhtiarkan, kenapa dalam urusan agama bermaksiat didalili oleh takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inilah beberapa bantahan bagi orang yang bermaksiat dengan berhujjah dengan takdir. Maka tidak boleh menjadikan takdir sebagai alasan untuk melakukan dosa dan maksiat. Ya, nah inilah penjelasan kita di pagi hari ini. Cukup sampai di sini. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, kita akan ada jeda dulu berikut ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Kita jeda sejenak dan kita insya Allah akan kembali dengan sesi tanya jawab. Kita dengarkan terlebih dahulu jeda-jeda berikut ini. Yuk, belanja di TS Smart. Dengan belanja di TS Smart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Sedekah di rumah? Kenapa tidak? Kini hadir solusi untuk sedekah setiap hari. Di rumah atau tempat usaha Anda dengan program Canceling YTS. Dapatkan canceling gratis dengan menghubungi nomor WhatsApp 0813-1014-76. Pilih jenis cancelingnya. Insya Allah, canceling siap diantar atau bisa diambil di kantor YTS Jalan Jurang nomor 86 Bandung. Setiap 3 bulan atau jika penuh, insya Allah, canceling siap dijemput. Dengan canceling YTS, bersedekah jadi mudah. Bersedekah di rumah saja. Bagi Anda yang sebelumnya pernah memesan canceling tetapi belum diantar oleh petugas kami, harap hubungi admin kembali di nomor HP 0813-1014-76. Hati-hati, petugas kami hanya menggunakan atribut resmi dari Yayasan Tarbiyah Sunnah. Berdakwah hanya dengan Rp15.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube dan berbagai media sosial yang YTS miliki. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Mandiri 777-10-14768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, tagar nama, tagar tanggal transfer, tagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 0818-647-824. Mari ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Khotiliman azanallahu wa iyyakum, kita kembali ke kajian usul salasa ini dan kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi antum yang akan bertanya, kami persilakan bisa menghubungi kami di nomor telepon 0228686236 atau melalui pesan singkat di nomor 0811227 1476. Silakan yang akan bertanya melalui telepon bisa di nomor telepon 0228686236. Baik, kita bacakan terlebih dahulu Ustaz melalui pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat dari Bapak Sasmita di Cimindi. Salam, izin bertanya Ustaz, ketika seseorang bermaksiat tidak boleh berhujah dengan takdir Allah. Apakah ketika seseorang beramal soleh juga tidak boleh berhujah dengan takdir Allah juga? Syukran. Iya. Barakallahu fik, Bapak siapa yang barusan Tasmita di Bandung. Kalau bermaksiat tidak boleh berhujah dengan takdir Allah. Kenapa? Karena enggak beradab, kurang adab menyalahkan Allah atas kesalahan dirinya. Kesalahan yang dilakukan oleh dirinya. Adapun berhujah dengan takdir Allah untuk melakukan apa namanya amal soleh, ibadah dan kebaikan, itu dibolehkan. Bahkan ini merupakan adab yang baik, tidak hanya kepada Allah Azza wa Jalla, tapi juga kepada sesama manusia. Bentuk tawakal, syukur dan rendah hati. Umpamanya contoh, kita sukses baik dalam bekerja atau dalam hal pendidikan, lulus. Lalu kita mengatakan, ya berkat dukungan dan doa kalian semua, alhamdulillah saya lulus. Dan itu tidak lepas dari ikhtiar kita, usaha kita, perjuangan kita sampai lulus, umpamanya cum laude. Summa cum laude malah umpama terbaik. Lalu kita katakan, saya lulus sampai mencapai predikat terbaik karena dukungan dan doa kalian semua. Di dalamnya ada hal apa? Ada hal tawadhu. Ada hal apalagi? Ada hal berterima kasih atas dukungan kawan-kawan yang mendukungnya atas doa. Padahal belum tentu yang lain itu mendoakan dan mendukung. Itu adab yang bagus atau bukan? Iya. Itu kepada manusia. Apalagi kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Allah telah dimudahkan oleh Allah untuk menghafal Quran, contohnya ini. Untuk menghafal hadis, untuk memahami agama ini. Sehingga saya faham, saya mengaplikasikan, mengamalkan. Alhamdulillah. Atas taufik dan hidayah Allah Azza wa Jalla. Dan inilah yang dikatakan oleh orang-orang soleh zaman baheula. Di antaranya umpamanya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashukuru am akfur. Ini adalah karunia dari Allah untuk menguji aku, apakah aku ini akan syukur atau akan sabar. Hadza min fadli rabbi liyabluwani, untuk menguji ashkuru am akfur, apakah aku akan syukur atau akan kufur. Demikian juga Dzulqarnain dalam surah Al-Kahfi ayat-ayat yang terakhir. Setelah berhasil membuat benteng yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Beliau menyatakan ini adalah karunia dari Allah. tidak mengatakan inilah hasil terbaik saya, karya terbaik saya. Tidak begitu. Padahal ya dia yang berbuat, dia yang berjuang, dia yang berusaha dengan usaha perjuangan yang sangat gigih dan berat. Tapi akhirnya ini dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalamnya pertama ada pengakuan bahwa semua kemampuan dan kemudahan yang dia dapatkan dalam melakukan perjuangan itu diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Ada unsur tawakal kepada Allah, ada unsur syukur kepada Allah, dan ada unsur tawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi dibolehkan, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali ke pertanyaan selanjutnya. Kita angkat penelpon yang sudah masuk. Halo. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana, Ibu? Dari Uci, Pak Ustaz, Jakarta. Jakarta. Silakan, Bu Uci. Ada dua pertanyaan, boleh ya, Bu Ustaz? Silakan. Boleh, boleh. Pertama, apakah yang dilakukan untuk merubah takdir buruk? Sekali lagi, kedua, Bu. Apakah yang harus dilakukan agar merubah takdir buruk? Untuk merubah takdir buruk, terus? Iya. Kedua, apakah dalam bertanya langsung kepada Ustaz, apakah adabnya mendoakan dulu? Taib. Iya, syukran. Barakallahu. Wafiki barakallah. Taib. Ibu Uci di Jakarta. Barakallahu fik. Yang pertama, adakah usaha ikhtiar untuk merubah takdir yang buruk? Iya, harus, Bu. Kalau Allah, kalau umpamanya kita sudah ditakdirkan oleh Allah mengalami sesuatu yang buruk, baik itu musibah atau sakit atau umpamanya keterpurukan ekonomi atau umpamanya masalah sosial atau masalah psikis atau masalah apapun, kita harus merubahnya. Maksudnya bukan merubah takdirnya, tapi merubah keadaan yang sudah ditakdirkan tersebut. Kalau kita ditakdirkan sakit oleh Allah, keadaan yang sudah terjadi, yang sudah Allah takdirkan itu semaksimal mungkin kita rubah. Dengan cara apa? Berobat. Ke dokter, ke ahlinya, kemudian makan makanannya, obatnya walaupun pahit. Jauhi pantangannya walaupun yang dipantang yang enak-enak. Saran-sarannya dilakukan untuk merubah kondisi yang sudah ditakdirkan menuju kepada kondisi yang jauh lebih baik. Kita sudah pernah membahas di setiap hari Senin, nanti jam 8 ya. Membahas kita kitab Ad-Da'u Wad-Dawa. Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa hidup kita itu hanya berupaya memilih, memilah, dan memperjuangkan satu takdir yang baik, menghindarkan takdir yang buruk. Contoh umpamanya, kenapa kita makan? Makan ini adalah usaha menjauhi takdir buruk dan meraih takdir yang baik. Kalau enggak makan, kita akan ditakdirkan lapar. Kita akan ditakdirkan lemas. Kita akan ditakdirkan sakit. Dan kita akan ditakdirkan mati kalau makanan tidak makannya berhari-hari. Maka kita hindari itu dengan cara makan, bahkan makanannya yang gizinya seimbang ya, yang bernutrisi cukup untuk kita, tidak berlebihan, tidak kurang, pas gizi seimbang. Kenapa kita melakukan itu? Untuk meraih takdir yang baik, agar sehat, agar kuat, agar fresh, agar bugar, agar kesehatan, kebugaran, kesegaran itu mendukung ibadah yang kita lakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita belajar? Untuk menghindari takdir buruk menjadi orang yang bodoh, yang miskin, yang kurang berguna. menuju kepada kondisi atau takdir yang jauh lebih baik. Berupa menjadi orang pintar, orang yang bisa berbuat banyak untuk kemaslahatan umum. Begitu juga kenapa kita bekerja? Untuk menghindari takdir miskin. Takdir kesulitan ekonomi. Untuk meraih takdir yang lebih baik, yaitu berkecukupan sehingga tidak mengganggu ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Begitu juga ketika kita sudah ditakdirkan kepada takdir yang buruk, baik itu sakit atau umpamanya usahanya bangkrut, sampai modalnya habis, terpuruk ekonominya, kita berupaya, ya berupaya. Kalau sakit, berobat ke dokter atau ke ahlinya. Kalau keterpurukan ekonomi, ya kita coba bangkit mencari alternatif usaha. Dan seterusnya. Ya, ya itulah kata Imam Ibnu Qayyim, hidup ini adalah usaha menghindari takdir yang buruk untuk meraih takdir yang lebih baik. Ya, nah, itu yang kita lakukan. Jadi kalau umpamanya ada takdir buruk yang menimpa kita, ya kita harus berupaya merubah kondisi akibat takdir buruk tadi. Untuk meraih apa yang jauh lebih baik daripada kejadian yang membuat kita menderita tadi. Itu yang pertama. Pertanyaan kedua, apakah adab yang bagus kalau sebelum bertanya mendoakan ustadz dulu? Ya, adab yang bagus. Tidak wajib sih, tapi itu adab. Dan ada manfaat? Ya, ada. Kita saling mendoakan kebaikan. Si ustadz akan mengaminkan dan kemudian mendoakan balik. Wa iyyakum. Ya. Dan demikian juga untuk kalian gitu, umpamanya semoga ustadz dan keluarga diberikan kesehatan, diberikan apalagi kesejahteraan dan kebahagiaan. Sang ustadz akan menjawab, amin wa iyyakum, amin, dan juga untuk kamu yang mendoakan kebaikan tersebut, ya. Nah, tapi yang terbaik jangan hanya di hadapan orangnya. Kadang di hadapan orangnya caper. Coba doakan juga ustadz-ustadz tersebut di belakang tanpa sepengetahuan orang yang didoakan tersebut. Itu lebih mustajab. Itu lebih akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena di sampingnya ada malaikat yang ditugaskan, kemudian mengaminkan, lalu mengatakan, walaka bimithli, dan bagimu seperti isi doamu. Ya, demikian, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Nah, syukur Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengangkat penelpon yang sudah masuk. Halo. Halo, silakan Ibu Bapak. Masya Allah, nyambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu siapa, di mana Bu? Ibu Yuni di Purwokerto. Silakan Bu Yuni. Udah bisa? Silakan, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah senantiasa dalam penjagaan Allah Ta'ala. Amin wa iyyakum. Ustaz bertanya, apabila seseorang muslim tertimpa musibah berupa sakit, apakah dia tuntunannya seperti apa? Apakah hanya dia saja yang anaknya atau bermohon kepada Allah, berdoa maksudnya, atau boleh minta doa kepada kerabat, teman-teman, terus dipublikasiin gitu di media sosial, atau seperti apa yang baik, Ustaz? Barakallahu fikum, Ustaz. Wa fiki barakallah. Iya. Ibu di Purwokerto ya, Purwakarta. Purwokerto, Jawa Tengah berarti ya. Taib. Kalau seseorang sakit, dia berdoa untuk kesembuhan dirinya sendiri. Iya, itu lebih utama. Boleh enggak kita meminta doa itu dari orang lain? Boleh. Tidak ada larangan. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyuruh para sahabat untuk meminta doa orang yang doanya makbul. Para sahabat sering minta didoakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dilarang. Ukasyah menyatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullaha an akuna minhum." Wahai Rasulullah, doakan agar aku masuk ke dalam 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab. Maka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam didoakan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah Jumat di musim kering, di musim kemarau yang sangat panjang sampai air susah, tanah-tanah gersang, tumbuhan mati, binatang-binatang mati, kelaparan merajalela. Ketika khutbah Jumat datang seseorang lalu berkata, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan." Lalu Nabi SAW mengangkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah agar menurunkan hujan. Maka saat itu juga sebelum Nabi turun dari mimbar, sebelum khutbahnya selesai, hujan sudah turun dan mereka semuanya menyatakan bahwa aku melihat, kata Anas, si air hujan itu bergelayutan di jenggot Rasul SAW. Basah kuyup. Oleh Nabi tidak dilarang. Ada sahabat yang meminta didoakan. Nabi SAW juga berkata kepada Umar, "Hai Umar, nanti kalau kamu berjumpa dengan orang namanya Uwais Al-Qarn, dari Qarn, mintalah doa kepadanya." Diperintahkan. Dan betul di zaman Umar bin Khattab, Umar ini berjumpa dengan orang yang dimaksud, kemudian minta didoakan. Intinya minta didoakan kepada orang lain hukum asalnya boleh. Nah sekarang kasusnya kalau kita terkena sakit musibah. Umpamanya sekarang lagi musimnya COVID-19. Boleh enggak umpamanya kita memposting berita saya terkena COVID. Tolong doakan kawan-kawan ya untuk kesembuhan saya. Boleh apa tidak? Hukum asal boleh, enggak masalah. Apalagi umpamanya agar banyak yang mendoakan. Ribuan orang kemudian mendoakan secara tulus dalam sholat-sholat mereka, dalam sujud-sujud mereka, di saat-saat yang mustajab bagi mereka. Mendoakan kesembuhan bagi orang ini ya. Yang tidak boleh adalah mengeluhkan. Teman-teman, saya sekarang terkena COVID ya, karena itulah kepala senut-senut ya, kemudian demam tinggi sampai semua keluhannya dia ungkap secara detail. Otomatis kawan-kawannya ekonomi saya sekarang terpuruk. Tolong jangan biarkan saya enggak bisa bekerja. Udah ujung-ujungnya minta duit untuk dibantu. Minta doa boleh. Ya, cukup qadarullah. Masyafa'al. Saya terkena COVID-19. Tolong doakan kesembuhan bagi saya. Cukup sampai di sana. Maka boleh, tidak apa-apa ya. Jadi jangan jadikan media sosial sebagai ajang untuk mengeluh, untuk menunjukkan keputusasaan atau menyebar keburukan, tapi boleh untuk memposting, meminta didoakan dari para netizen, baik yang kenal ataupun yang tidak kenal. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, syukron atas jawabannya. Kami silakan bagi yang akan bertanya melalui telepon di nomor 0228686 2637. Baik. Kita bacakan yang datang melalui pesan singkat, Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Ana Diki dari Bandung. Ana mau tanya, apa saja yang bisa kita usahakan agar tetap berada di takdir baik dan terhindar dari takdir buruk? Syukran Ustaz, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Iya, wa fika barakallahu wa jazakallahu khairan. Ya, tadi yang harus kita lakukan, lakukan apa yang maslahat bagi kita. Kalau kita ingin ditakdirkan sehat, jaga kesehatannya. Makan yang cukup, tidur yang cukup, olahraga. Kalau kita ingin ditakdirkan terhindar dari COVID-19, ya, maka lakukan 5M seperti yang dianjurkan oleh pemerintah dan para ahli. Memakai masker, mencuci tangan, hand sanitizer, menjauhi kerumunan, membatasi aktivitas, dan seterusnya. Kemudian olahraga yang teratur, makan yang cukup, tidur yang cukup, hindari stres, dan seterusnya. Kalau umpamanya kita ingin ditakdirkan menjadi orang yang berkecukupan, ya bekerja dengan sungguh-sungguh. Itu dalam urusan dunia. Dalam urusan agama, kalau kita ingin ditakdirkan menjadi ahli surga, berupayalah untuk bisa beramal dengan amalan-amalan ahli surga. Bertauhid yang benar, berakidah yang benar, beribadah yang benar, berakhlak yang mulia, gitu ya, bermuamalah dengan sesama manusia dengan sebaik-baik cara seperti yang ditetapkan oleh syariat. Maka insya Allah akan ditakdirkan oleh Allah menjadi penghuni surga kelak. Kalau kita tidak ingin dijadikan penghuni neraka, ditakdirkan ahli neraka, ya jangan amalkan amalan-amalan yang diancam dengan azab neraka. Jangan abaikan kewajiban, jangan langgar larangan Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama, ikhtiar nyata. Kedua, jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah. Agar Allah memudahkan jalan-jalan kebaikan kepada kita. Agar Allah menjauhkan kita dari segala macam keburukan. Keburukan dunia, keburukan akhirat, keburukan agama. Maksud keburukan agama bukan agamanya yang buruk, tapi keburukan dalam hal beragama. Dijauhkan dari pemahaman yang keliru, dari kebid'ahan, dari subhat, dari maksiat, itu yang dimaksud. Itulah yang harus kita lakukan. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami silakan bagi yang akan bertanya melalui telepon, ditunggu. Pertanyaan selanjutnya datang dari Ibu Evi di Cipamokolan, Rancasari, Bandung. Ustaz, mengenai canceling di rumah. Misalkan dulu saya punya canceling rumahan juga dari salah satu penggerak Al-Quran dan belum saya setorkan dikarenakan saya kurang suka dengan misi visi misi mereka. Nah, apakah uang canceling yang ada di rumah saya ini boleh saya bongkar dan saya berikan canceling tarbiyah ke tarbiyah sunnah? Mohon solusinya Ustaz. Barakallahu fik. Ya wafika barakallah. Pertama, isi dari cancelingnya tentu saja kita ingin ke arah yang manfaat. Kalau umpamanya ada yang lain yang umpamanya di sana kita melihat ada penyimpangan, ada ketidakjujuran, ya jangan. Nah, kemudian dialihkan kepada yang kita yakini amanah, kita yakini lurus, kita yakini akan maslahat, boleh. Kedua, propertinya. Itu propertinya itu milik kita pribadi ataukah dikasih? Kalau milik kita pribadi bebas, enggak masalah. Kalau dikasih, propertinya itu yang harus utuh kembalikan. Karena itu bukan milik kita, tapi milik orang lain yang menitipkan properti itu kepada kita. Berupa kencelengnya itu tadi ya. Kalau udah kadung dirusak umpamanya, ya ganti dengan harganya. Mohon maaf itu dirusak, saya ganti aja dengan harganya. Saya beli gitu. Berapa kemudian dibayarkan sesuai dengan kesepakatan. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Oke, terakhir datang dari Bapak dari Abu Mubarok di Pontianak. Bismillah. Mohon nasihat Ustaz untuk penuntut ilmu sesama sunnah yang saling singgung menyinggung hanya karena beda Ustaznya saja katanya. Barakallahu fik Bapak Mubarok di Abu Mubarok apa Mubarok? Abu Mubarok. Abu Mubarok di Pontianak di Kalimantan Barat. Kalbar. Pontianak itu ada garis khatulistiwa ya. beda ustaz dan masing-masing fanatik ke ustaznya mengakibatkan munculnya gesekan. Padahal gesekan ini sesuatu yang Allah haramkan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah dan jangan berpecah belah. Larangan haram. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Jangan kamu menyerupai seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada kalian penjelasan-penjelasan yang terang. Diharamkan adanya benturan, adanya gesekan kepada sesama muslim, ya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan al muslimu akhul muslim. Fala tadzalamu wa la tabaghadu wa la tadabaru. Muslim dengan muslim itu bersaudara, jangan ya, jangan saling membenci, jangan saling memusuhi, jangan saling mendzalimi. Wajib saling mencintai, innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin dan mukmin itu bersaudara. La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian enggak akan bisa masuk surga sebelum kalian beriman, dan kalian tidak dikatakan beriman sebelum kalian saling mencintai. Kah? Jadi kalau saling membenci, saling memojokkan, saling menyindir, saling menyesatkan hanya karena beda ustaz, beda masalah fikih, maka bertolak belakang dengan ruh dan inti dari ajaran Islam, yaitu apa? Yaitu persaudaraan. Kamu tidak akan bisa masuk surga sebelum beriman, kamu tidak bisa dikatakan beriman sebelum bersaudara, sebelum saling mencintai. Adapun kalau umpamanya hanya karena beda fikih, beda pemahaman, kemudian saling gontok-gontokan, maka bertolak belakang dengan isi dan inti dari ajaran Islam itu sendiri. Nah, ustadz mengajak manusia untuk fanatik kepada agama, kepada Quran Sunnah, bukan fanatik kepada pribadi si ustadz. Allah menyatakan, ud'u ila sabili rabbik. Ajak manusia ke jalan Allah, bukan ajak manusia untuk menjadi pengikut pribadi si ustadz. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin. Katakan oleh Muhammad, inilah jalan hidupku. Aku mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada diri pribadi si ustaz, bukan. Maka enggak boleh fanatik ke ustaz, enggak boleh fanatik kepada organisasi, yayasan, kelompok, tapi wajib fanatiknya kepada Quran dan Sunnah. Jadi kalau umpamanya dua ustaz berbeda pemahaman dalam masalah yang memang itu diikhtilafkan oleh para ulama, biarkan. Jangankan ustaz, para ulama zaman baheula berbeda. Empat imam mazhab ini berbeda dalam masalah fikih, tapi sama dalam masalah akidah. Apakah keempat-empatnya saling gontok-gontokan, pengikutnya juga saling menyudutkan? Tidak. Kalau pengikutnya para ulama. Adapun grassroots-nya ini, apa namanya, akar rumputnya ini, ya, kroco-kroconya, ya iya, berantem. Karena apa? Pertama, kalau para ulama, ya, ikhtilafnya disertai dengan dua hal. Pertama, keilmuan. Yang kedua adalah keikhlasan. Lillahi ta'ala. Kalau kroco-kroconya, pertama, didasari oleh kebodohan dan fanatisme. Yang kedua, nah ini niatnya bukan lillahi ta'ala, tapi mungkin untuk kemaslahatan diri dan kelompoknya, untuk harga diri, untuk gengsi, mau benar, mau salah, pokoknya ini ustaz salah, ustaz saya harus dibela, ustaz kamu mau salah, mau benar, pokoknya berbeda dengan ustaz saya, mah awas. Jadi aja gontok-gontokan, ya. Nah itulah yang disebut oleh Al-Quran oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Itisam dengan sebutan Ahlul Ikhtilaf. Ketika Allah menyatakan, وَلَا يَزُولُنَا مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكُ. Manusia itu selalu ikhtilaf kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Kata Imam Syatibi ada dua kelompok manusia. Pertama ahlul ikhtilaf, yang kedua ahlul rahmah. Adapun ahlul ikhtilaf, maka mereka berikhtilaf dengan ikhtilaf yang memberi madarat kepada mereka. Bermusuhan, saling benci, saling bentur, saling menyalahkan, menyudutkan, mencela, menghina. Itu ahlul ikhtilaf. Adapun ahlul rahmah, humul ladhina yakhtalifuna ikhtilafan la yadurruhum, bal yanfa'uhum. Ahlul rahmah itu mereka lah orang-orang yang ketika berikhtilaf, ikhtilaf itu tidak memadaratkan kepada mereka. Ya. Jadi kalau ada dua ulama atau dua ustadz berbeda pemahaman dalam hal yang memang ada dasarnya dari sononya, kita pelajari dalil kedua-duanya, kita ambil mana yang menurut kita, menurut ilmu yang sampai kepada kita lebih kuat, dan ihtiram, menghormati, menghargai pendapat dan ustadz atau orang-orang yang tidak kita ambil pendapatnya. Beres sudah. Maka itulah yang dilakukan oleh para ulama. Jadi kita orang bodoh, orang awam, hanya mewarisi ikhtilafnya tapi tidak mewarisi adab para ulama ketika ikhtilaf. Jadi ada dua hal, perkara yang diikhtilafkan dan adab ketika berikhtilaf. Para ulama ikhtilaf ya, tapi memakai adab sehingga tidak madarat, saling menghargai. Nah, ketika ini terwariskan kepada orang bodoh, mereka hanya mewarisi ikhtilafnya tapi tidak mewarisi adabnya. Akhirnya apa? Ikhtilaf dengan ikhtilaf yang madarat kepada mereka karena melahirkan kebencian, permusuhan dan saling menjerumuskan, ya. Demikian wallahu alam bisawab, cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaikal hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.